Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alal musannif rahimahullahu ta'ala walahuma min hadith ibn Abbasin ma'nahu wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kada wa kada. فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, walahuma, dan dikeluarkan pula oleh keduanya, Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Abbas secara makna, yang di dalamnya disebutkan, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, laqad sadaqa nau'u kada wa kada wa kada, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang bermakna, wallahu ta'ala a'lam, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat terbitnya bintang-bintang. Baik, i'rab. Fala uqsimu, apa i'rabnya? Atau apa terjemahnya? Fala uqsimu, maka saya tidak bersumpah. Iya kan? La-nya la apa itu? Fala uqsimu, apa artinya? Kalau la nafiah, saya bukan bersumpah. Naam. Menyujib. Jayid. Al-jumlah uqsimu bimawaqi'in nujum adalah jumlah istinafiyah terpisah dari kalimat fala. Jadi fala jumlah sendiri, uqsimu jumlah sendiri. Tidak, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi tidak itu menafikan ucapan tadi, ucapan orang-orang yang berkata qad sadaqa nau kada wa kada. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Jadi la itu sebagai jawaban atau sebagai penentangan terhadap apa yang sudah disebutkan oleh orang-orang musyrikin Arab ketika itu, yang menyatakan sungguh benar bintang ini, sungguh benar bintang itu. Kata Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tidak, aku bersumpah dengan nama Allah. Kan begitu kalau dalam bahasa kita. Kamu mengatakan gini, begini, begini, kamu bantah. Tidak, aku bersumpah dengan nama Allah. Tidaknya itu bukan tidak bersumpah, tidak membantah ucapan tadi, baru kemudian aku bersumpah. Demikian pula Allah mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, yakni tidak. Kata Allah, aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Dalam syarahnya disebutkan bilafdhihi dari Ibn Abbas, qala mutiran nasu ala ahdin nabi. Kejadiannya, asbabun nuzulnya, manusia mendapatkan hujan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, asbaha minan nasi syakirun minhum wa kafir. Pada pagi hari ini di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Syakirun wa minhum kafir. Qalu hadhihi rahmatullah. Mereka berkata, ini rahmat Allah. Yani mereka yang bersyukur akan berkata, ini rahmat Allah. Wa qala ba'duhum, tetapi sebagian yang lain berkata, laqad sadaqa naw'u kada wa kada. Sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Tidak, aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Hadza qasamun minallahi azza wajal. Ini sumpah dari Allah azza wajal. Yuqsimu bima syaa'a min khalqih. Allah bebas bersumpah dengan nama apapun dari makhluk-makhluknya. Berbeda dengan kita manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, itu sumpah dengan nama Allah. Adapun Allah bebas bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Kadang untuk mengingatkan kebesaran makhluk yang diciptakannya. Kadang Allah sombongkan dirinya dengan ciptaannya demi bintang-bintang di langit. Ini lihatlah ciptaan Allah ini begitu. Atau Allah bersumpah dengan arsyin azim, makhluk yang paling agung, yang paling besar, yaitu arsy. Bebas bagi Allah bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Wa jawabul qasami, jawabul qasamnya adalah, innahu laquranun karim. Aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang bahwa itu benar-benar Quran karim. Fatakunu la silata li ta'kidin nafi. Fataqdirul kalam laysal amru kama za'amtum. Berarti la silatun lita'kidin nafi. La itu adalah silah untuk menegaskan penafian. Ini penafian apa yang mereka ucapkan. Penafian apa yang diucapkan oleh musyrikin. Fataqdirul kalam, maka takdir ucapannya adalah, laisal amru kama za'amtum. Tidak seperti yang kalian anggap bahwa Quran itu seher, atau Quran itu kahana, atau Quran itu adalah ucapan yang dibuat-buat. Fala, itu bantahannya. Uqsimu bima waqi'in nujum, aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang. Innahu laquranun karim, bahwa ini benar-benar Quran al-Karim yang mulia, yang Allah turunkan, yang Allah ucapkan, yang Allah jaga di Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, demikian barakallahu fikum, seorang ulama, seorang alim akan menyampaikan ilmu dengan jujur, sehingga tidak disembunyikan apapun yang ada pada ilmu tersebut. Bahwasanya ayat-ayat ini berkait dengan masalah Quran, bukan dengan masalah hujan. Tetapi nanti ada tafsir yang lain yang juga menafsirkan tentang hujan yang dianggap dari bintang-bintang, dan dua tafsir ini tidak bertentangan, sehingga tidak diambil satu saja, tapi disampaikan dua-duanya secara jujur, secara ilmiah. Itu namanya ilmiah. Atau lebih kepada amanah ilmiah. Apa namanya? Amanah ilmiah. Sampaikan dua-duanya. Jangan dikira tafsirnya satu. Cuma ini saja. Masalah hujan saja sebentar. Justru awal tafsirnya adalah masalah Quran. Ketika mereka berkata Quran ini begini, Quran itu begitu, Allah katakan fala uqsimu bimawaqin nujum. Innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim. Memang itu inti masalahnya. Yaitu Allah bersumpah dengan bintang-bintang atau dengan peredaran bintang-bintang bahwa ini benar-benar Quranul Karim. Fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Afa bi hadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ketika pada ayat ini maka terkandung makna yang kedua, yaitu bahwasanya bintang-bintang tadi tidak berkait dengan hujan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah kalian menjadikan rizki yang Allah berikan pada kalian dalam bentuk hujan kalian syukuri dengan pendustaan? Tukadzibun, kalian syukuri dengan kalimat sadaqanau ukada, sadaqanau ukada. Baik. Sehingga tidak mengapa kita bahas dulu inti dari ayat ini, yaitu tentang Quran. Berkata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, qala ba'du ahli al-arabiyyah, berkata sebagian ahli bahasa Arab, ma'na qawlihi fala uqsimu laysal amr kama taqulun. Maknanya la itu tersendiri. Fala bimakna laysal amr kama taqulun, urusannya tidak seperti yang kalian katakan. Tsummastunifa, kemudian istanaf, berpindah pada jumlah ukhra, jumlah jadidah istinafiyah. Tsummastunifal qasam ba'd, kemudian setelah itu Allah bersumpah. Faqila, maka Allah katakan uqsimu. Ini i'rabnya. Jadi fala jumlah tersendiri, membantah keyakinan mereka tentang Quran. Baru kemudian Allah bersumpah uqsimu bimawaqi'in nujum. Baik, sekarang kita bahas apa makna mawaqi'un nujum. Wa mawaqi'un nujum qala Ibn Abbas yakni nujumul Quran. Perhatikan, ternyata mawaqi'un nujum adalah bintang-bintang Quran. Fa innahu nazala jumlatan lailatul qadri, karena sesungguhnya Quran itu turun tidak sekaligus tapi per najm. Nazala jumlatan lailatul qadar minas sama'il ulya ila sama'id dunya, pertama turun sekaligus dari sama yang paling tinggi ke langit yang paling rendah, yaitu langit dunia. Tsumma nazala mufarraqan, kemudian turun mufarraqan, berangsur-angsur. Fis sinina ba'du, selama beberapa tahun. Tsumma qala Ibnu Abbas hadhihi al-ayah, kemudian beliau Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Ternyata ini kejujuran para ulama, amanah ilmiah disampaikan. Aslinya maknanya bukan hanya masalah bintang-bintang yang sedang kita bahas, tetapi nujumul Quran. Sebagian itu dikatakan najm. Wa mawaqi'uha, kalau gitu, kalau nujumnya adalah bagian-bagian Quran, mawaqi'nya apa dong? Mawaqi' dari kata mawqi', makanu mawaqa fihi, tempat di mana terjadinya turunnya Al-Qur'an. Ainu zuluha syai'an ba'da syai'. Wa qala Mujahid mawaqi'un nujum. Baru kemudian ada pendapat Mujahid yang menyatakan mawaqi'un nujum adalah matali'uha wa masaqituha. Matali'uha tempat-tempat terbitnya bintang-bintang, wa masaqit tempat terbenamnya bintang-bintang. Demikian dikatakan waqtarahu Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir memilih yang kedua ini. Jadi yang pertama tadi bintang-bintang Al-Quran tafsir dari Ibn Abbas. Sedangkan bintang-bintang mawaqi'un nujum dengan makna tempat terbitnya dan tempat terbenamnya, atau diistilahkan tempat beredarnya bintang-bintang, menurut Mujahid adalah tempat terbitnya dan tempat terbenamnya. Waqtarahu Ibn Jarir, dan Ibn Jarir cenderung pada yang kedua, pendapat yang kedua. Wa ala hadza, baru setelah amanah ilmiah disampaikan dua-duanya, dua tafsir tadi, baru kemudian wa ala hadza ay ala tsani, dengan ini, dengan pendapat yang kedua tadi, fatakunul munasaba bainal muqsam bihi wal muqsam alaihi wa huwa alquran min wujuh. Wa ala hadza, maka dengan ini ada keterkaitan antara yang disumpahkan dengan yang disumpahkan atasnya, yaitu Al-Quran, min wujuh. Ahaduha anna nujum ja'alaha Allahu yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Perhatikan barakallahu fikum, jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Tafsir yang pertama, nujumul Quran. Tafsir yang kedua, masaqituha wa matali'uha, tempat terbitnya bintang dan tempat terbenamnya bintang-bintang. Apa al-muqsam? Mawaqi'un nujum. Apa al-muqsam lahu? Apa istilahnya muqsam lahu, muqsam alih? Al-muqsam bihi wal-muqsam alih. Muqsam bihi wal-muqsam alih. Muqsam bihi, apa yang jadikan sumpah? Mawaqi'un nujum. Apa yang muqsam alaih, yang sampai sumpah, bersumpah untuk itu? Untuk apa? Al-Quran. Sepintas, sepintas kilas, lebih cocok ucapan Ibn Abbas, nujumul Quran. Iya kan? Mengapa? Karena yang dibahas Quran. Maka bersumpahnya demi nujumul Quran, bahwa Quran itu adalah benar-benar ucapan Allah di Lauhil Mahfuz, tidak disentuh kecuali oleh yang suci, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh kan? Quran. Kalau ditafsirkan dengan masaqituha wa matali'uha, cocok enggak? Oh enggak. Al-muqsam bihinya mawaqi'un nujum bermakna benar-benar masaqituha. Wa matali'uha. Cocokkah? Apa kaitan dengan Quran? Demi bintang-bintang yang di langit, bahwa Quran ini hak. Berhubungan enggak? Berkait enggak? Kalau bersumpah dengan bintang-bintang atau bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang untuk menegaskan Al-Quran, apa hubungannya bintang-bintang di langit, tempat terbitnya, tempat terbenamnya, tempat beredarnya dengan Quran, apa hubungannya? Kayaknya gak berhubungan. Ternyata Ibnu Jarir memilih yang kedua, yaitu masaqituha wa matali'uha. Kalau begitu, apa hubungannya? Dijawab sekarang. Hubungannya satu min wujud. Anna nujum ja'alaha Allah yuhtada biha. Bahwa bintang-bintang Allah jadikan sebagai petunjuk arah. Fi zulumatil barri wal bahr, di kegelapan daratan dan lautan. Wa ayatul Qur'an yuhtada biha, dan ayat-ayat Al-Qur'an juga sebagai petunjuk arah juga, yaitu arah yang benar dari arah yang sesat. Fi dhulumatil ghayyi wal jahl, di dalam kegelapan kebodohan dan penyimpangan Al-Qur'an membimbing seperti bintang-bintang yang membimbing. Fatilka hidayatun fi dhulumatil hissiyah wal Qur'an hidayatun fi dhulumatil ma'nawiyah. Maka bintang-bintang tadi petunjuk di kegelapan hissi, sedangkan Al-Qur'an petunjuk juga di kegelapan maknawi. Kegelapan ada dua, kegelapan hissi dan kegelapan maknawi. Dulumat hissiyah adalah yang benar-benar gelap. Orang akan melihat bintang-bintang sebagai petunjuk arah di kegelapan yang hissi. Tetapi Quran menjadi bimbingan di dulumatil maknawiyah, di kegelapan yang sifatnya maknawi. Yang gelap bermakna bodoh, gelap bermakna jahlun. Fajama'a bainal hidayataini, maka dalam ayat ini dikumpulkan dua bentuk hidayah. Bersumpah dengan bintang-bintang bahwa Quran ini adalah benar-benar pembimbing seperti bintang-bintang itu tadi. Wa ma'ama fin nujumi minaz zinatidh dhahirah, dan juga bintang-bintang memiliki hiasan yang zahir yang indah. Langit indah dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ma ajmal sama, ma ajmal sama an-nujum, ma ajmal sama, na'am. Hati-hati. Itu sebabnya muncul ilmu nahu. Itu sebabnya muncul ilmu nahu adalah ketika Abul Aswad Ad-Du'ali melihat indahnya langit dan memujinya. Ma ajmalas sama, kata anaknya, bintang. Aku tidak bertanya, tapi dia menjawab, bintang. Aku bukan bertanya, aku sedang memuji betapa indahnya langit. Kenapa kau jawab bintang? Hancur bahasa Arab, hancur bahasa Arab. Ikut aku. Lapor ke khalifahnya. Wahai khalifah, aku mengatakan betapa indahnya langit, dan aku menjawab bintang. Aku bukan bertanya, aku mengatakan betapa indahnya langit. Harus dibedakan pertanyaan dengan pujian. Begitu. Maka dibedakan dengan i'rab, dibedakan dengan harokat. Baik. Barakallahu fiikum. Ini kejadiannya tentang apa yang membuat indah langit. Kalau sekarang benar-benar pertanyaan, apa yang membuat indah langit? Bintang. Baik. Wa fil Qur'ani minaz zinatil batinah. Quran juga indah. Wa ma ma fin nujumi minar rujumi lisyayatin. Yang ketiga, bahwasanya di dalam bintang-bintang juga ada fungsi melempar setan-setan. Setan-setan lari, kabur atau binasa terkena bintang-bintang. Quran juga sama, meruntuhkan syubhat-syubhatnya orang-orang kafir, syubhat-syubhatnya setan-setan jenis jin dan manusia. Wa fil Qur'ani min rujumi syayatin. Quran juga memiliki rujuman li syayatin al-insi wal jin. Jin kalau dibacakan Al-Qur'an wa'anas, iya kan? Diruqyah, lari dia. Sama seperti bintang-bintang ketika dilemparkan, jin-jin itu lari ketakutan. Wa nujumu ayatuhul masyhudah al-ayaniyah, Wal Qur'anu ayatul matluwa as-sam'iyyah. Hubungan berikutnya. Bahwa bintang-bintang ayat-ayatnya disaksikan dengan mata. Ayat-ayatnya artinya tanda-tanda kekuasaan Allah pada bintang-bintang nyata, bisa dilihat. Demikian pula Al-Quran, ayat-ayatnya bisa disaksikan, bisa dibuktikan. Sam'iyyah. Ma'ama fi mawaqi'ha indal ghurubi minal ibrah. Demikian pula tempat-tempat terbenamnya ada pelajaran, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa dalalah ala ayatihi al-Qur'aniyah. Demikian pula dalil-dalil atas ayat-ayat Al-Qur'an. Mawaqi'uha indan nuzul. Demikian pula tempat-tempatnya ketika turun. Demikian diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Intaha mulakhasan. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.